Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Terakhir kita sebutkan di antara sunnah-sunnah sholat adalah memandang ke tempat sujud. Setelah kita jelaskan masalah ini, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian menyebutkan memandang ke tempat sujud dan sebagian berpendapat memandang ke depan. Al-muhim, yang jelas, memandang ke arah yang membuat dia lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Dan keumuman yang membuat khusyuk itu dengan melihat ke tempat sujud. Nah, yang dilarang melihat ke langit. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman orang yang sholat melihat ke langit, diancam tidak kembali pandangannya, diancam dengan kebutaan. Nah, kecuali ketika dalam keadaan tasyahud, maka disunahkan pandangan melihat pada telunjuknya. Akan kita bahas nanti insyaallah lebih rincinya. Masuk sunnah yang berikutnya, yang keempat. Wa tafarraqutuhu baina qadamayhi qa'iman. Merenggangkan antara kedua kakinya dalam keadaan berdiri. Nah, ketika berdiri, kedua kakinya tidak rapat, akan tapi direnggangkan. Ya. Kadang-kadang sebagian orang salah dalam memahami ucapan imam sebelum sholat, sawsuhu bakum, rapihkan, rapatkan sap-sap kalian. Al-aqab bil-aqab, nah, wal-mangkib bil-mangkib, mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ini yang dimaksud adalah antara seseorang dengan yang lainnya dalam satu saf. Ya. Bukan pribadi seseorang merapatkan kakinya sampai ketemu mata kaki yang satu dengan mata kaki yang satunya lagi. Nah, ini kesalahan. Nah, rapat misalkan ini kakinya. Nah, yang disuruh dirapatkan itu antara saf seseorang dengan yang lainnya. Nah, walaupun dalam masa pandemi ini ya kita tidak bisa melaksanakan hari ini dikarenakan ada udur, daurat, sehingga sab-sab kita renggang. Nah, dan ini diperbolehkan dalam syariat ketika ada udur. Ya. Yang kelima, waqabada rukbatayhi biyadayhi mufarrijatay al-asabi' fi ruku'ihi. Menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya dengan merenggangkan jari-jari tangannya pada rukuk. Nah, ya, digenggam lututnya, kemudian direnggangkan jari-jari tangannya, ini ketika rukuk. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Meletakkan kedua tangan pada lutut ketika rukuk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan suatu hadis, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadayhi ala rukbatayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, aku sholat di samping bapakku. Nah. Kemudian, ketika ruku, aku meletakkan kedua tanganku di antara pahaku. Nah. Tidak meletakkan di lututnya, tapi di pahanya. Panahani Abi. Bapakku, siapa bapaknya? Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW melarangku. Dan mengatakan, kunna naf'aluhu panuhina anhu. Dahulu kami melakukannya. Ketika ruku, tangan itu di antara paha. Ya. Tidak meletakkan di atas lutut. Dulu kami melakukannya, kemudian kami dilarang untuk melakukannya. Wa amarna an nadriba bil akuffi ala rukab. Dan kami diperintahkan untuk menggenggam, meletakkan telapak tangan di atas lutut. Ya. Dengan lafaz perintah di sini. Kata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dakara aksarul ulama anna tatbiqa kana suri'a awalan summa nusikha hukmuhu. Para ulama, kebanyakan mereka menyebutkan bahwa tatbiq itu meletakkan tangannya di antara paha tadi. Nah, tidak meletakkan di atas lututnya. Ya. Disyariatkan pada awal pertamanya, kemudian dihapus hukumnya. Ya. Beliau dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebutkan tadi. Dahulu kami melakukannya, kemudian kami dilarang. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika rukuk. Nah, sehingga dengan dalil ini, dikarenakan ada lafaz perintah, maka sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib. Nah, adapun kebanyakan para ulama berpendapat, meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku, hukumnya adalah sunnah. Tidak batal sholat dengan meninggalkannya. Nah, baik dengan cara sengaja ataupun lupa. Sementara ulama yang lain yang sebutkan tadi, yang menyatakan wajib, berpendapat, orang yang meninggalkannya dengan sengaja, batal sholatnya. Nah, dikarenakan Nabi melarang, dan kami, dan Nabi memerintahkan untuk meletakkan tangan di atas kedua lututnya. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Nah, bahkan kata beliau, bagi yang tidak meletakkan kedua tangan di atas lututnya, aku ingin orang tersebut mengulangi sholatnya. Nah, sehingga menurut pendapat ini, meletakkan telapak tangan di atas kedua lutut termasuk di antara kewajiban sholat. Ya. Bahkan diriwayatkan dari sebagian para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, wallahu a'lam, dari dua pendapat ini, pendapat yang mengatakan wajib ini lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW memerintahkannya. Adapun jumhur yang berpendapat sunnah mengatakan dikarenakan Nabi SAW dan merintahkan kepada orang yang salah sholatnya untuk melakukan ini. Maka sebagian ulama menjawab bahwasanya kewajiban-kewajiban sholat itu bukan hanya yang disebutkan dalam hadis al-musi sholatu, orang yang salah sholatnya. Akan tetapi syariat ini pada zaman Nabi SAW terus turun dan terus muncul syariat. Sehingga bisa jadi ada kewajiban-kewajiban yang tidak disebutkan dalam hadis musi fi sholati. Ya, dalam hadis orang yang salah dalam sholatnya. Nah, siapa pendapat yang kuat dikarenakan perintah, berarti hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Nah, yang berikutnya, wa madda dhahrahu fihi, membentangkan punggungnya ketika ruku. Nah, wa ja'ala ra'sahu hiyalahu, dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Ya. Ini ketika ruku. Nah, tidak terlalu tinggi, tidak naik, dan juga turun. Tapi kepala sejajar dengan punggungnya. Ini ketika ruku. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang mungkin memiliki penyakit. Nah, penyakit tulang atau lain sebagainya, sehingga tidak sempurna seperti itu. Sebagian mereka kadang-kadang lebih tinggi kepala daripada punggungnya. Tidak mengapa. Kalau memiliki penyakit. Nah, yang jelas, tetap berusaha. Ya, kalau kita mampu, nah, ketika ruku, kepala kita sejajar dengan punggung. Lurus. Ya. Tidak ke atas, tidak juga ke bawah. Dikecualikan dari orang-orang yang memiliki penyakit, tidak mampu untuk melakukannya. Maka tidak mengapa demikian. Ya. Kadang-kadang kita dapatkan sebagian, nah, terlalu bawah kepalanya, lebih bawah daripada punggungnya. Sebagian lagi kepalanya lebih atas daripada punggungnya. Nah, yang mendekati sunnah sejajar antara kepala dengan punggungnya. Ya, ya kalau kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Nggak diukur ya. Nah, kalau kurang sedikit nggak apa-apa. Tapi berusaha untuk demikian. Baik. Sebenarnya masih ada sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Ya. Seperti halnya ketika turun untuk sujud. Nah, apakah tangan dulu ataukah lutut dulu? Ya. Ini pun terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, sebagian menyatakan tangan dulu. Sebagian menyatakan lutut dulu. Masing-masing berdalil dengan hadis-hadis. Nah, tapi wallahu'alam, setelah diteliti, ternyata hadis yang memerintahkan untuk tangan dulu sebelum lutut dhaif. Begitu juga hadis yang memerintahkan lutut dulu sebelum tangan dhaif. Nah, sehingga perkaranya al-amru wasi', perkaranya luas. Ya. Akan tapi ada hadis yang lain walaupun tidak terang-terangan, ada isyarat. Nah, ada isyarat yang lebih utama, tangan dulu sebelum lutut. Nah. Akan tapi hadis tersebut, disebutkan tadi, tidak terang-terangan, tapi ada isyarat ke sana. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah. Disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya para sahabat, mereka tidak membengkokkan punggung-punggung mereka. Nah, sebelum Nabi SAW sujud. Ketika Nabi SAW sujud, maka baru mereka turun untuk sujud. Saya sebutkan, membengkokkan punggung. Membengkokkan punggung, berarti yang kena apa dulu biasanya? Tangan dulu. Nah, Allahu'alam. Sehingga, berdasarkan hadis tadi, walaupun tidak terang-terangan menunjukkan tangan dulu, akan tapi lebih dekat. Nah, ya, dan juga ada isyarat. Bahwasanya tangan dulu sebelum lutut. Walaupun disebutkan tadi, seamruwasi masalah khilafiyah. Nah, kita demikari yang tangan dulu, demikari juga yang lutut dulu. Nah, dikarenakan pendapat yang kuat, hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu, ya, tentang perintah dan larangan, nah, perintah untuk lutut dulu, larangan untuk tangan dulu, atau perintah tangan dulu, larangan lutut dulu, hadis-hadisnya dhaif, wallahu a'lam. Masuk pada sunnah-sunnah yang sifatnya ucapan. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang sifatnya ucapan, maka doa al-istiftah, seperti doa al-istiftah. Nah, ini diantara ucapan-ucapan yang disunahkan, yaitu doa al-istiftah sebagai pembuka sholat. Nah, banyak doa-doa istiftah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan semua doa-doa tersebut bisa dipakai. Nah, Allahumma ba'id baini atau yang lainnya. Nah, selama sahih dari Nabi SAW, maka doa tersebut bisa dipakai sebagai doa ala istiftah. Baik. Dan istiftah ini diucapkan sebelum membaca Al-Fatihah dan setelah takbiratul ihram. Nabi SAW berhenti sejenak setelah membaca takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, ditanya oleh sahabat. Nah, Bunda Rasulullah menyebutkan doa istiftah. Di antaranya Allahumma ba'id baini. Ila akhir. Nah. Walaupun ada syarat di antara para ulama, sebagian yang mengatakan tidak ada doa istiftah. Nabi itu memulai sholat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Tidak disebutkan doa istiftah. Nah, para ulama menjawab hadis yang menyebutkan bahwasannya Nabi SAW memulai salat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bacaan yang dikeraskannya. Ya, dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan tidak menafikan Rasulullah SAW membaca doa istiftah dikarenakan disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW membaca doa al-istiftah. Nah, yang berikutnya basmalah. Mengucapkan bismillah. Ya. Kembali kepada khilaf di antara para ulama tentang bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayat dari surah Al-Fatihah ataukah bukan ayat dari surah Al-Fatihah? Bagi yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim ayat dalam surah Al-Fatihah, berarti wajib membaca bismillahirrahmanirrahim dikarenakan bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Nah, ya. Bagi yang berpendapat itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, akan tetapi ayatun mustaqillah, ayat yang menyendiri, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, disunahkan baginya untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya beliau memulai salatnya dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak menafikan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi beliau membacanya dalam keadaan sir, dalam keadaan pelan. Nah, ya, dikatakan termasuk di antara sunnah, tatkala kita membaca Al-Quran, memulai awal surah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kecuali kalau kita memulai di tengah-tengah surah atau di akhir-akhir surah, maka cukup membaca ta'awudz saja. Nah, di antara fungsi bismillahirrahmanirrahim li fasli baina surah, untuk memisahkan di antara surah-surah dalam Al-Qur'an. Nah, wa ta'awud. Yang berikutnya membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini pun khilaf di antara para ulama. Sebelum membaca ta'awud, ya, sebelum membaca Al-Fatihah dalam salat. Nah, sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Ini pendapat Ibn Hazm dan sebagian madhab al-Zahiriyah. Ya. Mereka berdalil dengan ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudlah. Mohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Nah, perintah di sini menunjukkan kepada kewajiban. Ini menurut madhab Al-Zahiriyah. Ya. Apabila engkau baca Al-Quran, bertaudlah. Perintah di sini. Nah, kata mereka, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sementara jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah. Nah, dan pendapat yang kedua ini, pendapat jumhur, pendapat yang lebih kuat. Ya. Kenapa dikarenakan? Ada dalam satu riwayat, Nabi SAW membaca beberapa ayat dalam khutbahnya, dan beliau tidak memulai dengan ta'awud. Nah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati anfusina. Nah, kemudian di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan ayat-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak mengucapkan ta'awud terlebih dahulu. Nah. Ya. Langsung menyebutkan ayat tanpa mengucapkan ta'awud. Nah. Sehingga ini merupakan sharif yang memalingkan dari asal perintah yang tadinya wajib menjadi sunnah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi begitu pun ketika dalam sholat. Hendak membaca Al-Fatihah atau surah yang lain. Nah, maka disunahkan untuk berta'awud terlebih dahulu. Nah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ta'awud ini setiap rokaat? Ataukah cukup pada rokaat yang pertama saja? Yeah. Pendapat yang pertama mengatakan disunahkan ta'awud dalam setiap rokaat. Ini pendapat Imam Ibn Sirin, Hasan Al-Basri, dan juga Imam Asy-Syafi'i, serta pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Nah, berdasarkan keumuman ayat, fa'idha qara'tal Qur'an. Apabila engkau membaca Al-Quran. Nah, dan setiap rokaat dalam sholat kita ada baca Al-Quran. Ya. Al-Fatihah, bagian daripada Al-Quran. Sehingga setiap rokaat membaca ta'awud. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ta'awud itu khusus pada rokaat yang pertama. Nah, ini pendapat Imam An-Nakhai, Imam As-Sawri, Imam Abu Hanifah, dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang pertama. Nah, kenapa? Dikarenakan sudah terhalangi ya dengan gerakan-gerakan sholat yang lainnya. Rakaat yang pertama, kita baca Al-Fatihah, ta'awud terlebih dahulu. Nah, setelah itu kan terhalangi dengan ruku, ada bacaan ruku, kemudian i'tidal, bacaan i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika bangkit pada rakaat yang kedua, hendak membaca Al-Fatihah lagi, berta'awud lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak khusus pada rakaat yang pertama saja. Wallahu a'lam. Apakah dipelankan atau dikeraskan bacaan ta'awud ini? Ya. Jumhur pendapat bahwasanya bacaan ta'awud ini dipelankan. Ya. Ini pendapat Ibn Umar, Ibn Mas'ud, dan mayoritas para ulama. Nah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan membaca keras. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau memiliki dua pendapat. Dibaca keras dan dibaca pelan. Ya, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama yang menyebutkan dibaca pelan. Kenapa? Dikarenakan asal dalam zikir-zikir salat dan doa-doa salat itu dibaca dengan pelan, kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Ya. Adapun asalnya dibaca pelan. Kecuali ada yang khusus yang menyebutkan keras bacaannya. Nah. Wa qulu amin, dan ucapan amin. Akan kita bahas nanti pada kesempatan yang berikutnya tentang ucapan amin. Apakah berlaku bagi imam dan makmum? Kemudian hukumnya apakah wajib ataukah sunnah? InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.